maksiat yang ada di dalam jiwanya. Ini orang sangat berbahaya, dan lebih berbahaya daripada orang gila. Penyakit bisa mengampunkan dosa-dosa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Orang-orang yang tandanya sudah diampunkan oleh Allah, terutama dari penyakit cenderung suka berdosa, ada salah satu di dalam jiwanya menyukai maksiat, dan dia tahu itu tidak boleh, tapi dia tidak pernah bisa mengalahkan dirinya sendiri. Lalu dia beristighfar dengan sajidul istighfar, insyaallah akan disembuhkan dari penyakit cenderung berdosa itu. Kalau ada yang terhambat karirnya, bukan karena atasan yang jahat, karena dosamu yang cenderung suka melakukan sesuatu yang membuat karirmu terhambat. Kalau ada orang yang mungkin keturunannya senantiasa fakir dan miskin, bukan karena Allah tidak rezekikan kamu jadi orang kaya, tapi ada masalah pada dirimu. Mungkin ada dosa turun-temurun yang kau yakini di dalam dirimu, dan itu dosa, dan tidak ada yang bisa menyembuhkan dirimu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ada 5 statement tauhid yang harus kau lakukan untuk menyembuhkan penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit orang gila itu. 5 jenjang tauhid yang harus kamu lalui adalah Allahumma anta rabbi, sebuah keyakinan yang kuat bahwa engkaulah Allah yang menciptakanku, yang memberikan aku rezeki, yang maha mengendalikan aku sepenuhnya dalam didikanmu. Bantu aku, tolong aku, agar aku bisa keluar dari penyakit yang tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau ya anta rabbi. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak aku sembah selain engkau saja. Anta menunjukkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala harus merasakan kedekatan yang sangat dekat, sehingga menyebut kata-kata la ilaha bukan illallah tapi illa anta. Atau adalah kata ganti orang kedua yang menunjukkan kedekatan. Kedekatan dalam hal apa? Dalam hal beruluhiyah. Tidak ada yang pantas untuk ku cintai melebihi engkau. Tidak ada yang pantas untuk aku takuti melebihi engkau. La ilaha illa anta. Tidak ada yang pantas untuk aku harapkan melebihi engkau. La ilaha illa anta. Tidak ada yang pantas untuk aku sandarkan selain engkau. La ilaha illa anta. Ya Allah, khalaqtani. Karena engkau yang telah ciptakan aku dari tidak ada menjadi ada, menjadi ada tanpa contoh sebelumnya. Untuk itu engkau pula yang bisa sembuhkan aku dari penyakit cenderung berdosa ini. Khalaqtani. Wa ana abduka. Aku cuma hamba-Mu. Bapakku laki-laki itu hamba-Mu. Kakekku laki-laki itu juga hamba-Mu. Aku cuma hamba. Wa ana abduka. Aku bukan siapa-siapa. Aku adalah hambamu yang hina dina. Ibuku perempuan itu juga hambamu. Nenekku perempuan tua itu juga hamba. Sebuah kesadaran tauhid. Jangan ragu-ragu. bagi siapa saja yang ingin mendapatkan kesembuhan dari penyakit cenderung berdosa. Jika ingin diampunkan oleh Allah dalam bentuk kesembuhan, banyak orang yang menyesali dirinya, tapi dia tidak bisa keluar dari penyakit lingkaran setan yang sudah digelutinya bertahun-tahun. Allah Al-Ghafir, yang maha menyembuhkan, dialah yang akan menyembuhkan kamu dari penyakit cenderung berdosa itu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Puncak dari ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan atau maghfirahnya adalah bikin janji sama Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya? Wa ana ala ahdika, aku terikat janji padamu, jika aku tauhidkan engkau, engkau pasti akan selamatkan aku dari azabmu. Wa wa'dika, jika aku sudah tunaikan semua perintahmu dan kujauhi aku dari laranganmu, maka engkau akan bebaskan aku dari neraka dan kau masukkan aku ke dalam surga. Itu perjanjian. Disinilah perbedaan orang beriman dengan tidak beriman, soal komitmen di dalam hatinya. Komitmen dalam apa? Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Sampai tetes darah penghabisan, akan kutunaikan janjiku padamu. Karena kalau kutunaikan janjiku padamu, engkau pun pasti tunaikan janjimu padaku. Jika aku tauhidkan engkau, maka engkau bebaskan aku dari siksa api neraka. Jika aku taati engkau, engkau pasti masukkan aku ke dalam surga. Sesudah itu baru a'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku sendiri yang telah melakukannya. Saudara-saudara, orang paling jahat pada dirimu adalah keinginanmu sendiri. Dirimu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menjahatimu, karena tidak ada yang bisa mendatangkan bahaya selain Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepadamu, karena selain Allah tidak akan pernah ada yang bisa mendatangkan manfaat kepadamu. Ad-darrun nafi'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Tanda-tanda orang yang ingin diampunkan dosanya, pertama kali komitmennya setelah dia berjanji kepada Allah, yang harus dia lakukan adalah lindungilah aku dari kejahatan diriku sendiri lewat keinginan-keinginanku, lewat semua keinginan-keinginanku yang kusukai yang sudah diboncengi oleh iblis dan setan itu. Implementasi daripada komitmen itu yang kedua adalah abu'ulaka binikmatika alayya. Semua nikmat yang melekat pada diriku, baik itu akalku maupun kalbuku, adalah nikmat yang berasal dari. Dan semua nikmat organ tubuh yang kugunakan ini, sehingga aku bisa melihat dengan mataku, mendengar dengan telingaku, mencium dengan indera penciumanku, merasakan dengan indera perabaku, adalah nikmat yang berasal dari. Abu'ulah kami nikmati kalai. Dan komitmen ketiga, bagi orang yang ingin mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa abu'u bidhambi. Aku datang kepadamu, ku telanjangi diriku bahwa aku adalah hamba pendosa. Aku adalah hamba yang sangat hina di hadapannya. Aku datang membawa dosa kepada engkau ya Allah, dengan satu keyakinan dan satu kekuatan harapan. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak akan pernah ada yang bisa mengampunkan dosa-dosa. Tidak akan ada yang bisa menutupi aib. Tidak ada pula yang bisa menyembuhkan aku dari penyakit berdosa ini, yang lebih berbahaya daripada penyakit gila itu, selain kau yang ampunkan dosa-dosa. Inilah jalan untuk mendapatkan maghfirah dari sesi malam hari ini dengan tema ampunan Allah adalah anugerah terindah. Saudara-saudara muslimin dan muslimat yang berbahagia, di majelis i'tikaf, di majelis akhbaris Islam Center pada malam hari ini, saya doakan semoga mudah-mudahan kita semua termasuk beruntung mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu Wataala. Jika merasa belum maksimal, saya tadi sudah ajarkan ilmu, bahkan saya sudah ajarkan doanya. Apa itu dosa dan bahayanya dosa dan bagaimana caranya agar diampunkan dari dosa-dosa. Apa itu dosa? Sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu dan kamu malu jika orang lain mengetahui. Saya sudah sampaikan tentang definisi dosa. Dan saya sudah sampaikan juga bahayanya dosa adalah membuat kamu akan tersebar aibmu gara-gara dosa. Dan kamu akan terserang penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit gila. Karena kamu akan terdicatat amal burukmu dan akan disiksa kamu di akhirat kelak. Dan di dunia kamu akan mendapatkan balasan. Dan saya sudah menjelaskan bagaimana cara itu agar kita dibersihkan dari dosa-dosa lewat doa sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mustata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Adalah sebuah kesadaran bahwa satu-satunya Al-Ghafir, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir yang maha mengampunkan dosa. Artinya yang maha menutupi aib dan menyembuhkan kita dari semua penyakit cenderung berdosa. Al-Ghafur yang maha banyak mengampunkan dosa-dosa. Al-Ghafur bentuk superlatif atau ismu tafdil, jamul kasrah atau apalah namanya, bentuk superlatif daripada Ghafur adalah Ghafur. Dan yang lebih tinggi dari itu adalah Al-Ghaffar, ismu balagha maksud saya. Ismu balagha daripada Al-Ghafir adalah Al-Ghafur, sementara ismu balagha daripada Al-Ghafur adalah Al-Ghaffar, bentuk superlatif. Apa artinya? Al-Ghaffar yang tidak pernah berhenti mengampunkan dosa-dosa hamba. Lalu kenapa di malam-malam Ramadan kita harus berdoa dengan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saudara-saudara, al-afuwwu artinya Allah yang maha pemaaf. Setelah Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan sampai ke akar-akarnya. Allah Akbar. Makanya kenapa ya kok doa melihat Lailatul Qadar itu Allahumma innaka afuwwun? Sebab orang-orang yang sudah shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi. Tapi yang sudah ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi, mungkin masih ada akar-akar yang bisa menumbuhkan kembali penyakit-penyakit cenderung berdosa. Maka Allahumma innaka afuwwun betul-betul dibersihkan sampai dan kemudian dilindungi oleh Allah, diproteksi oleh Allah supaya enggak kambuh lagi penyakit-penyakit cenderung berdosa. Kalau Allah berkehendak, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa. Ada sisi tauhid yang lebih tinggi lagi. Di doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita bukan cuma diperkenalkan Allah itu afuwun yang maha berulang-ulang memaafkan, yang maha berulang-ulang membersihkan akar-akar daripada kecenderungan kita suka berdosa. Tetapi di sini Allah jelaskan tuhibbul afwa. Allah Akbar. Allah menyenangi memaafkan kamu berulang-ulang. Allah mencintai, senang memaafkan engkau. Allah tuhibbul afuw. Ada orang pemaaf, tapi untuk hal-hal tertentu. Misalnya, ya dia maafkan kita kalau kesalahan kita tidak terkait dengan sesuatu yang paling menyentuh dan melukai hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala afuun tuhibbul afwa fa'afu'anni. Dijelaskan sifat Allah di sini adalah mencintai, memaafkan. Sesungguhnya dialah yang maha berulang-ulang memaafkan kesalahan kita sampai akar-akar. Jawaban makhluk Allah. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil mengingat satu persatu kesalahan yang kita lakukan. Mari kita bermuhasabah di malam yang sangat indah ini. Boleh jadi ini malam terakhir kita untuk bisa bertemu lagi dengan malam-malam Ramadan. Saudara-saudara, mari sama-sama kita bermuhasabah. Mudah-mudahan ini menjadi malam terindah sepanjang hidup kita. Dan mudah-mudahan di malam ganjil ini menjadi malam terhebat sepanjang sejarah Ramadan kita. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Mari mulai melihat ke dalam diri kita masing-masing. Coba akui diri sendiri, apa penyakit berdosa yang paling menjengkelkan bagi diri sendiri? Kejahatan dan kemaksiatan apa yang kita lakukan ini malam? Mohon diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam, mohon ditutupi dari aib itu. Ini malam, mohon disembuhkan dari penyakit suka mengumbar aib sendiri itu. Ingat-ingat kembali, wahai hamba-hamba yang penuh dosa, rasakan malam hari ini kita akan berhadapan dengan Al-Ghafir, Al-Ghafur, Al-Ghafar. Rasakan dan hadirkan pada malam hari ini bahwa kita akan bersimpuh di hadapan Afuwan Tuhibbul Afwa Fa'afu'an. Moga-moga menetes air matamu, karena air matamu itulah yang akan memadamkan bara dan api neraka akibat dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Bersyukurlah jika tetesan air matamu pada malam hari ini tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya air mata taubat yang bisa memadamkan panasnya api neraka. Hanya air mata taubat yang bisa mematikan gejolak api neraka yang tidak akan pernah ada yang bisa menyiraminya, dan tidak akan pernah ada yang sanggup untuk bisa berada di dalam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Waduh. Ya Allah, di malam yang sangat istimewa ini, di malam di mana Engkau menjanjikan ampunan-Mu kepada kami, ya Allah, kami datang kepada-Mu seperti Engkau janjikan di dalam Quran-Mu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka disiapkan ampunan dan pahala yang sangat besar, yaitu surga-Nya. Ya Allah, ternyata selama ini aku masih jauh dari sebagai seorang mukmin yang beramal saleh, masih jauh tauhidku kepada Engkau, ya Allah. nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tidak ada yang paling indah untuk membuat kami bisa mendapatkan ampunan-Mu kecuali Engkau ajarkan kepada kami untuk bisa mentauhidkan Engkau selalu, ya Allah. Sebagaimana Engkau janjikan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim." Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Engkau, ya Allah, mereka itulah para penghuni neraka. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, mampukanlah kami untuk menjadi hamba yang senantiasa memurnikan penghambaan kepada-Mu. Jauhkanlah dari kami sikap-sikap syirik, sikap-sikap musyrik, bahkan mensekutukan Engkau dengan benda, menyekutukan Engkau dengan materi, menyekutukan Engkau dengan uang, menyekutukan Engkau dengan kekuasaan, menyekutukan Engkau dengan popularitas, menyekutukan Engkau dengan apa saja yang lebih kami cintai ketimbang Engkau. Ya Allah, mampukan kami untuk senantiasa mentauhidkan Engkau dalam hidup kami. Sanggupkan kami dan teguhkan kami untuk senantiasa tauhidkan Engkau dalam segala aspek dan aktivitas kehidupan kami. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan la ilaha illallah, karena dengan itu Engkau akan ampunkan dosa-dosa kami. Matikanlah kami dengan la ilaha illallah, karena dengan Engkau, dengan itu Engkau pasti masukkan kami ke dalam surga. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, dengan tauhid, tauhid itulah satu-satunya. Ketika kami mampu memurnikan penghambaan kepada Engkau, itulah jalan tobat yang paling penting yang pertama kali Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Tapi ilmu kami tentang Engkau sedikit, sehingga kami tidak mengenal-Mu, sehingga kami tidak sangat mencintai-Mu, ya Allah. Celakanya lagi, kalau kami lebih banyak untuk mengenal makhluk-Mu, mempelajari makhluk-Mu, sehingga kami lebih mencintai makhluk-Mu ketimbang Engkau, ya. Itu pun kami ajarkan kepada anak kami, sehingga anak kami lebih mengenal selain Engkau, lebih mengenal ciptaan-Mu ketimbang Engkau, lebih mencintai ciptaan-Mu ketimbang Engkau, lebih bersandar kepada ciptaan-Mu ketimbang kepada-Mu, ya Allah. Dan ilmu itulah yang kami wariskan kepada anak-anak cucu kami, sehingga mereka tidak menjadi keturunan yang mentauhidkan Engkau dalam pengharapan. Mereka berharap kepada selain Engkau, sehingga mereka gampang sekali putus asa, gampang sekali mereka putus harapan. Itulah kesalahan-kesalahan besar kami di dalam hidup kami, karena kami belum mentauhidkan Engkau, ya Allah, dalam ilmu, dalam keyakinan, dan dalam perbuatan. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, di malam yang sangat istimewa ini, mampukanlah kami dengan wasilah membaca surah Al-Ikhlas, dengan wasilah membaca surah Al-Ikhlas 3 kali malam hari ini, ya Allah. Mudah-mudahan surat Al-Ikhlas yang kami baca malam hari ini, yang kami niatkan, mudah-mudahan kami mendapatkan pahala seperti orang membaca Quran penuh. Karena kami tak sanggup seperti Imam Syafi'i yang 60 kali khatam selama Ramadan. Karena Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan Quran di siang hari dan di malam hari. Karena kami tidak bisa seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang khatam setiap hari. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah ini berharap dengan surah Al-Ikhlas yang kami bacakan pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kami, sehingga kami menjadi hamba yang memurnikan penghambaan kepada-Mu saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saudaraku semua, siapkan hatimu, baca ayat ini setulus-tulusnya, dan niatkan, mudah-mudahan surah Al-Ikhlas yang akan kita baca 3 kali ini, Allah berkenan menurunkan taufiknya sehingga kita dikenalkan kepada-Nya dan kita bisa mencintainya. Sehingga kita dikenalkan kepada-Nya, sehingga kemudian kita bertawakal hanya kepada-Nya. Berharaplah setelah ini, setelah membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, kita dikenalkan oleh Allah tentang diri-Nya, sehingga kita hanya berharap kepada-Nya dan sangat takut kepada-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fahami artinya. Fahami artinya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Esa, yang Tunggal. Allahus Samad. Dialah tempat bersandar dan bergantung segala kebutuhan. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak sehingga tidak punya keturunan. Tidak diperanakkan sehingga tidak punya nasab. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang tidak akan pernah ada yang sama dengannya dan tidak akan pernah ada yang setara dengan dia. Pada malam hari ini, ya Allah, dari lubuk hati kami yang dalam, tidak ada pintu untuk mendapatkan ampunan Engkau sehebat mentauhidkan Engkau. Kami bodoh, tidak mengenalmu, sehingga kami tidak menghargaimu sepantasnya Engkau mendapatkan penghargaan dari kami. Mudah-mudahan dengan wasilah surah Al-Ikhlas, Kau mampukan kami untuk senantiasa memurnikan penghambaan kami kepada Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ya Allah, Engkau yang menjanjikan kepada kami lewat ayat-ayat-Mu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah jika disebutkan nama Allah maka guncang kalbunya. Betapa cintanya kepada Allah sehingga dia tidak mampu mengendalikan kalbunya sendiri. Betapa takutnya kepada Allah sehingga dia merinding dan ketakutan ketika disebut nama Allah atas semua dosa-dosa dan kesalahan. Bertambah kuat berharapnya hanya kepada Allah dan bertambah kuat tawakalnya hanya kepada Allah. Dan ciri-ciri orang beriman itu ialah jika dibacakan di telinga mereka tentang ayat-ayat-Nya, bertambahlah keyakinan iman mereka kepada Allah dan bertambah tawakkalah mereka kepada Allah. Orang-orang seperti itu biasanya dibuktikan dengan mendirikan salat dan memberikan sebagian rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Mereka itulah mukmin sejati. Dan mukmin sejati seperti itulah yang akan ditinggikan derajatnya dan diampunkan dosa-dosanya dan mendapatkan rezeki yang sangat mulia. Ya Allah, ingin kami seperti itu. Ya Allah, mampukan kami menjadi mukmin yang seperti ini. Ya Allah, seringkali nama Engkau kudengarkan dengan telingaku, tapi begitu membawa hatiku. Tidak ada yang namanya wajilat qulubu. Bahkan sudah malam ke-25, nama Engkau disebut. Kami berdoa, kami beristighfar, hati kami masih keras. Janganlah lagi air mata yang mengalir, getaran pun tak ada di hati kami. Jangan sampai Kau cabut nyawa kami, ya Allah. Dalam keadaan hati sekeras ini, jika hati sekeras ini kami bawa mati, maka dia akan lebih keras daripada batu-batu di neraka jahannam, dan hati kami akan menjadi bahan baku neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, di malam yang mulia ini, kami hamba-Mu yang penuh dosa, mampukan kami jika dibacakan ayat-ayat Engkau. Jadilah hati kami bertambah keyakinannya kepada Engkau, bertambah pula tawakal kami kepada Engkau, ya Allah. Ya, kenapa susah sekali kami bisa menghatamkan Quran? Ini pertanda buruk bagi kami. Kenapa lemah sekali daya kami membaca Al-Quran? Ini pertanda buruk bagi hati kami, ya Allah. Betapa berbahayanya hidup kami jika Quran begitu lamban kami serap. Betapa berbahaya, betapa rendahnya produktivitas kami jika membaca Quran hanya sedikit lalu kami berhenti. Ya Allah, mampukan kami untuk menjadi mukmin sejati seperti yang Kau gambarkan di dalam Al-Quran itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun wa 'ala rabbihim yatawakkalun ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya Allah, ternyata selama ini kami belum menjadi mukmin sejati. Ternyata selama ini kami belum menjadi mukmin sejati. Itu terbukti dengan kerasnya hati kami ketika disebut nama-Mu tidak goncang, ketika dibacakan ayat-ayat-Mu tidak bertambah iman dan tawakal kami kepada-Mu, ya Allah. Ternyata kami masih berselimut kemunafikan. Masih banyak kekufuran di dalam hati kami. Astagfirullah. Wa natubu. Jangan sampai Kau cabut nyawa kami dengan kondisi hati kami sekeras ini. Bahkan air mata pun tak menetes ketika kami ketakutan berhadapan dengan-Mu, ya Allah. Padahal hanya air mata taubat yang bisa memadamkan panasnya api neraka. Hanya air mata taubat yang bercucuran yang bisa memadamkan api neraka yang tidak pernah bisa dimatikannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Innaka ghaffarun liman taba. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mengampunkan semua dosa-dosa kepada semua yang bertaubat. Engkau lah yang berkata pada diri-Mu sendiri, wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Engkau yang berkata kepada diri-Mu sendiri, dan sesungguhnya Aku adalah yang Maha tidak pernah berhenti menghampunkan semua dosa-dosa. Dosa-dosa orang yang bertobat lalu beramal saleh. Dosa-dosa orang bertobat lalu dia beriman, kemudian dia beramal saleh, kemudian dia mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Ya Allah, di malam yang indah ini, ya Allah, kami hamba-Mu yang hina-dina datang bersimpuh di hadapan-Mu. Ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, wahai yang tidak pernah berhenti menghapuskan semua salah dan dosa. Ampunkan dosa-dosa kami, terimalah tobat-tobat kami, ya Allah. Terimalah tobat-tobat kami. Mampukan setelah itu kami beriman kepada-Mu, mampukan pula setelah itu kami beramal saleh karena-Mu, dan mampukan kami menjadikan Quran sebagai jalan hidup kami. Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Ya Allah, itu semua hal-hal terindah yang kami harapkan pada malam hari ini, untuk mendapatkan ampunan-Mu, ya Allah. Itulah hal-hal terindah yang kami minta pada malam yang berbahagia, agar kami mendapatkan ampunan-Mu, ya Allah. Astagfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Wa atubu ilaih. Berikan pula itu kepada anak-anak kami, ya Allah. Berikan pula nikmat itu yang kami minta itu kepada cucu-cucu kami, ya Allah. Berikan pula semua nikmat hebat itu kepada kakak kami, adik kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah nikmat itu kepada bapak kami dan ibu kami, orang tua kami, ya Allah. Sehingga lagi kami mengemis kepada, berikan nikmat ini kepada kedua orang tua kami. Berikanlah petunjuk kepadanya agar dia senantiasa mendapatkan ampunan jika dia sekarang berada di dalam kuburnya, ya Allah. Jangan halangi kematiannya untuk mendapatkan keberkahan doa kami. Jadikanlah doa kami doa anak-anaknya yang saleh. Ya Allah, berikan nikmat ilmu tadi, ya Allah, kepada anak kami, kepada cucu kami, kepada kerabat orang-orang yang kami cinta, ya Allah. Berikanlah semua itu kepada jamaah kami di sini, ya Allah, kepada semua yang hadir pada malam hari ini, dan kepada yang tidak bisa hadir malam hari ini. Berikanlah nikmat besar itu agar Kau berikan kepada kami ampunan-Mu lewat tauhid-Mu yang kami jalani di dalam hidup kami. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saudaraku, Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ingat, sehebat apapun kau menangis memohon ampun kepada Allah, ampunan itu tidak akan pernah datang kalau masih ada kemusyrikan di dalam hati. Dan kemusyrikan yang paling ditakuti oleh Rasulullah dari umatnya adalah riya, pamer. Na'udzubillah. Riya atau pamer adalah kategori kemusyrikan kecil yang paling ditakutkan oleh Rasulullah dari kalangan kaumnya, dari kalangan umat. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ternyata setelah kami telusuri amal-amal kami, kebanyakan riya, ingin dipuji orang lain, ingin mendapatkan pengakuan orang lain, ingin dihargai orang lain ketimbang mendapatkan penghargaan darimu, ketimbang mendapatkan pujian darimu, ketimbang mendapatkan balasan darimu. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Saudara-saudaraku, jalan lain selain tauhid dan membebaskan diri dari kemusyrikan untuk mendapatkan ampunan Allah adalah perbanyaklah beristighfar kepada-Nya. Mari sama-sama kita beristighfar. Dan setiap istighfar kita ingat kesalahan-kesalahan kita, mudah-mudahan diampunkan dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita membaca 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kita mulai. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Saudaraku, gunakan rasa, jangan cuma di tenggorokan dan di lidah. Minta kepada Allah dengan sepenuh hati lewat istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus pakai pengharapan, pakai pengharapan, berharap kepada orang yang baik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus. Ampunan Allah adalah anugerah terindah bagi kehidupan kita jika kita ingin berbahagia. Ampunan Allah adalah anugerah terindah jika ingin berbahagia. Sungguh indah ampunan Allah. Astaghfirullah. Terus disertai rasa takut kepada Allah. Di atas cara untuk mendapatkan maghfirah terindah itu adalah sebagaimana digambarkan dalam hadis Abi Dzar, fi man mata 'ala tauhid, barang siapa mati dalam keadaan membawa tauhid, ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mat 'ala dhalik illa dakhala al-jannah wa in rana wa in zana wa in saraq wa in zana wa in saraq, barang siapa yang mati dalam keadaan yakin kepada la ilaha illallah dijamin masuk surga walaupun pernah berzina dan pernah mencuci. La ilaha illallah. La man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dan yakin bahwa dia adalah Allah yang tidak berhak disembah selain dia, maka dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Dari sana-sana kita membaca tahlil ini 100 kali. Mudah-mudahan Allah matikan kita sampai mati membawa la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan la ilaha illallah kita bacakan di malam hari mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sepenuh hati membacanya. Jangan cuma ditenggorokan dengan penuh keyakinan. Tidak ada sesembahan selain Allah SWT. Berharaplah agar hidup membawa la ilaha illallah, dan berharaplah agar mati mengucapkan la ilaha illallah. Dan berharaplah mudah-mudahan kalimat terakhir kita ketika meninggal dunia, ketika wafat, dengan mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Ujangkan itu di dalam hatimu. Ujangkan kalimat itu ke dalam kalbu. Ujangkan kalimat itu ke dalam hati yang paling dalam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saudara, jika mulai timbul rasa asyik dan lezah saat beristighfar dan bertahlil, mudah-mudahan itu tanda kesembuhan hati dari penyakit kemunafikan. Saudaraku, jika malam hari ini istighfar dan tahlil itu seakan-akan tidak ingin kita hentikan, mudah-mudahan itu tanda-tanda baik bagi kaum kita. Semoga Allah datangkan ampunan kepada kita semua. Saudara-saudara, pada malam yang berbahagia, di antara penyebab kita bisa mendapatkan maghfirah adalah kalau nanti kita meninggal dunia, kita didoakan oleh anak kita yang saleh dan saleh. Dan kalau hari ini kita masih hidup, jadilah kita perantara diampunkannya dosa-dosa kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Mari sama-sama kita berdoa khusus untuk kedua orang tua kita, supaya nanti kalau kita pun didoakan oleh anak-anak kita, Mari sama-sama kita berdoa dengan doa paling tulus kepada Bapa, kepada Ibu. Doa untuk Papa, doa untuk Mama, doa untuk Ayah, doa untuk Ibu. Di malam yang sangat istimewa ini, orang istimewa itu berhak mendapatkan doa paling istimewa dari kita. Di malam istimewa ini, orang yang sudah mengistimewakan kita sepanjang hidupnya layak untuk mendapatkan doa dari kita yang paling istimewa. Ya, kami yakin Bapak dan Ibu kami mendengar doa ini di alam arwahnya, baik dia masih hidup maupun sudah wafat. Karena arwah orang-orang yang beriman di bulan Ramadan ini, Kau perdengarkan kepada mereka kebaikan-kebaikan agar mereka senantiasa mengingat-Mu. Ya Allah, untuk orang istimewa, Bapak Ibuku, yang sudah mengistimewakan aku dalam hidupnya, di malam yang sangat istimewa ini, kami ingin memberikan doa kami yang paling istimewa untuknya, ya Allah. Andai kami tak sempat mencium tangannya di Idul Fitri nanti, andai kami tak sanggup dan tidak bisa memeluk dia di lebaran nanti, ya Allah, menjadikanlah doa kami pada malam ini menjadi hadiah terindah kami, menjadi hadiah terindah kami atas semua kelalaian kami dan dosa-dosa yang telah kami lakukan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, kami sadar betul bahwa doa dosa kepada kedua orang tua setingkat di bawah dosa kepada-Mu, ya Allah. Rabbi firli, wali dayya, ampunkan dosa aku dan dosa kedua orang tua aku, ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua aku, ya Allah, di bulan penuh pengampunan ini, ya Allah, di bulan Ramadan ini, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua aku, maafkan hilang dan salah Bapak Ibuku, ya Allah. Jika dia masih hidup, mudah-mudahan dia menjadi jembatan surga untukku, ya Allah. Jika dia sekarang sudah sepuh, sudah tua, jadikanlah dia sebagai salah satu pintu surga aku. Mampukan aku untuk birrul walidain, berbakti kepada keduanya atau salah satu dari keduanya, ya Allah. Jika dia sudah wafat, doaku inilah yang paling diharapkan olehnya di dalam kuburnya, ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana sami'a. Silakan berdoa masing-masing. Silakan doakan yang terbaik buat Bapak Ibu masing-masing. Andai kau masih mencintai dan mau menyebut namanya, itu juga mungkin lebih baik. Andai kau ingin memanggil dengan Mama dan Papa, karena selama ini mungkin sudah kehilangan atau berjarak jauh, panggilan terindah ketika kamu bayi adalah Mama, Papa. Doakanlah yang terbaik untuknya. Katakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Silakan berdoa masing-masing. Doakan yang paling istimewa untuk Bapak Ibu. Doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik. Katakan, ya Allah, kalau dia sakit, sembuhkanlah dari penyakit. Kalau dia terbebani dan berat hidupnya dan dia tidak pernah menceritakan itu kepada aku, ringankan bebannya. Kalau dia punya tanggungan dan tidak sanggup, mampukan aku anaknya untuk memenuhi tanggungannya ya Allah. Kalau dia menginginkan sesuatu dan tidak sanggup untuk mendapatkan, jadikanlah, mampukanlah kami bisa merealisasikan keinginannya ya Allah. Asal itu adalah kesalehan yang mendatangkan ketaatan untuk Bapak Ibu kami. Ya Allah, jika dia sudah wafat dan pernah berwasiat kepada kami, mampukan kami menjalankan wasiatnya yang terbaik. Ya Allah, jika dia berhutang, mampukan kami anaknya bisa membayarkan hutang. Ya Rob, jika dia belum bisa membalas budi orang yang pernah berbuat baik kepadanya semasa hidupnya, mampukan kami anaknya ya Allah untuk membalaskan budi baik orang lain kepada kedua orang tua kami. Ya, ingin rasanya memberikan semua yang terbaik yang kami miliki. Hantawa malu kali abika. Kamu dan semua hartamu adalah milik bapakmu, milik ayahmu. Kamu bisa menjadi kamu karena ayahmu dulu menafkahi ibu, menafkahi kamu. Ya Allah, ridho ibuku ya Allah. Itulah pintu surga aku. Ibu yang tidak pernah bisa memisahkan aku dengannya ya Allah. Ibu yang siap berkorban apa saja untukku ya Allah. Ampunkan dosa-dosa ibu. Berikanlah yang terbaik. Limpahkanlah kasih sayangmu yang terbaik untuk ibuku ya Allah. Jika dia sudah wafat, untuk keduanya lapangkan kuburnya. Terimalah semua amal ibadah. Maafkan semua khilaf dan salah. Ya, jadikanlah doa-doa ini sebagai jalan kami untuk mendapatkan maghfirah. Ampunanmu ya Allah yang terindah itu buat kami. Mampukanlah kami menjadi anak yang selalu doakan kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana fi lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Wa atubu ilayhi. Allahumma ta'ati la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa ahdika mustaqim. A'udzu bika min syarri ma sana. Mulaka bi ni'matika alayya wa 'ala bilaki. Saudaraku, bisa meneteskan air mata, mengakui kesalahan, mengampunkan, memohonkan ampun dosa untuk kedua orang tua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga tetesan air mata ini melembutkan hati yang keras. Mudah-mudahan tetesan air mata kejujuran ini dapat memadamkan panasnya api neraka. Mudah-mudahan mata ini senantiasa mengalir ketika menyebut nama Allah, ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang berbahagia, di antara penyebab diampunkannya dosa-dosa adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ujung dari Ramadan adalah takwa, Allah mutatakwa. Allah Ta'ala berfirman, fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Wahai orang-orang yang telah beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, maka yang akan kamu dapatkan adalah yaj'al lakum furqan. Allah akan berikan kepada kamu kemampuan untuk bisa membedakan, dan kemampuan ini cuma Allah yang bisa memberikan, membedakan antara hidayah dan kesesatan, membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Intaqullaha, yang kedua, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu, dibikinnya kamu putih lagi seperti yang tidak bersalah. Dan yang ketiga, jika kamu bertakwa kepada Allah, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah tidak akan kekurangan, tidak akan kekurangan fadl, karena dialah yang memiliki keutamaan yang penuh dengan keagungan itu. Saudara-saudaraku, berjuanglah menjadi orang bertakwa. Berjuanglah menjadi orang bertakwa. Yang bertakwa yang bagaimana di malam Ramadan, di 10 hari terakhir seperti ini? Bertakwalah dengan menegakkan sholat berjamaah. Jangan pernah tinggalkan sholat jamaah. Wahai anak-anak lelakiku, wahai pemuda-pemudaku, wahai para suami, wahai para ayah, wahai para kakek. Selain tarawih dan qiyamul lail, berinfaklah di malam hari, berinfaklah di malam hari. Sungguh, orang-orang yang berinfak di malam hari itu akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah bertakwa, kemudian berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimampukan untuk memperbanyak doa dan berzikir di malam-malam seperti ini. Apapun yang kita lakukan dalam aktivitas hidup ini, jangan lepas dari berzikir dan berdoa. Momentum ini tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Dan moga-moga kita semua termasuk yang terpilih mendapatkan kebaikan itu. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan duduk bersama-sama di sini, dan mudah-mudahan di malam 27 kita masih diberikan kekuatan lagi, tetapi jangan meninggalkan malam 26 juga. Pokoknya di 10 hari terakhir ini jangan ada yang terlewatkan. Insya Allah salah satunya adalah Lailatul Qadar. Salah satunya, insya Allah, Lailatul Qadar. Sudahlah, kita tidak pernah tahu kapan kejadiannya persisnya, karena cuma Allah yang maha menentukan. Tapi syaratnya dari baginda Rasulullah SAW, insya Allah, di 10 malam terakhir kemungkinan besar kita mendapatkan. Karenanya, tetaplah semangat. Ya, tetaplah bersemangat. Nanti kita masih bersama lagi malam 27, 26 atau tidak, setidaknya saya sudah mengingatkan, walaupun saya masih berharap malam besok, malam 26 atau malam 27, saya masih berharap bisa bersama-sama. Setidaknya dengan satu tujuan, mengawal keimanan dan ketakwaan kita semua. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya ingin berbagi hadiah lagi, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Jadi sebelum nanti saudara berinfak, saya dulu yang berinfak, ya. Tapi hadiah saya masih sarung. Tadinya mau kasih, sarung yang saya pakai, tapi ada yang tertarik? Enggak lah, yang baru aja kan. Mana coba buka Aldos ini. Pertanyaan pertama. Yang di dalam yang kelihatan berdiri ya di kaca nanti supaya saya cepat melihat. Sepanjang tadi kita muhasabah, coba sebutkan 4 hal yang bisa menyebabkan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oke, 1, Bu Mirna duluan. Apa? Duduk aja enggak apa-apa. Menyadari bahwa kita pernah berbuat salah. Oke, muhasabah. Yang kedua apa? Saya minta 4 dari 1 dulu sampai selesai dapat 4 ya. 4. Empat yang menyebabkan kita mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah. Apa saja tadi? Yang saya sebutkan tadi. Ya, saya bocorkan. 1, tauhid. Ya. 2, membaca la ilaha illallah. 3, membaca istighfar. Ya. 4, bertakwa. Ya. 5, bersedekah. 6, ya, berdoa dan berzikir. Ya, saya ulangi sekarang. Sebutkan 4 hal yang menyebabkan kita mendapatkan. Ini ya, ulangi lagi. Bertauhid kepada Allah. 2, beristighfar. 3, bersedekah. 4, berzikir kepada Allah. Masuk dalam nama yang sebutkan. Ya. Duduk di tempat saja deh, dianterin sambil difoto di situ. Kalau ke depan susah jalannya lama. Sebetulnya kamu bukain dulu supaya pada milih warna. Jadi begini posisinya. Tapi dia suka warna merah ketelannya Bu Mirna ya. Enggak. Bukan. Kasih warna lain. Cepat dibukain, bantuin. Halo Firman. Bikin seperti ini Firman. Nah. Kasih biru. Sambil menunggu dibuka, pertanyaan kedua. Ya. Sebutkan salah satu program big deal di bidang sosial. Tangan ya, jilbab merah belakang. Iya, berdiri ya. Oke. Di foto ya. Pegang sarungnya di foto. Oke, iya belakang. Apa? Pangan untuk duafa, bagus sekali. Di sini ada warna merah, warna ungu, warna biru, warna coklat, warna hijau, abu-abu. Merah. Iya. Kasih ke belakang, langsung difoto. Saya berharap yang sudah dapat kemarin jangan muncul lagi. Ya. Supaya berbagi. Ya, ini tanda mata saja dari program Big Deal 29.000, ya, yang sudah kita realisasikan untuk mujahid dakwah yang bermasalah di retina matanya, mujahid dakwah kita yang sudah terserang kanker yang sulit disembuhkan, kita sudah realisasikan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan 2 makna kafarah atau istighfar. Kan saya sebutkan ada 2 tadi ya, jilbab ini. Ibu, ya. Ya. Apa? Kata-kata ghafaro 2 artinya itu. 1 apa, 2 apa? Bukan. Ya, yang peci hitam. Apa? Menghapus dan membersihkan. Satara wa syafa. Apa artinya? Yang angkat tangan. Iya, yang jilbab hitam. Kacamata. Ya apa sayang? Apa? Menutup aib dan menyembuhkan penyakit cenderung berdosa. Oke, mau warna apa? Kasih lihat Ardo bawah sana. Kamu jadi pedagangnya di situ. Abu-abu kah, coklat kah, hijau kah, merah kah, ungu kah, biru kah? Orange, cek mania. Ini dekatnya ke merah sih, tapi ya udah, banyak dua-duanya ke sana cepat. Oke, Kamu berdua tukang pegangin nih, ayo semua. Tukang pegangin, tukang bawain semua. Kasih lihat cepat. Pertanyaan ketiga. Apple Islamic Center punya lembaga pendidikan boarding school. Siapa yang tahu namanya? Ini kamu ya. Bukan santri kan ya? Hah? Ya udahlah nasib dia. Kasih. Akal Islamic School, ya, Akal Islamic School. Satu lagi, sekarang kalau yang jawabnya santrinya itu nggak benar. Tadi karena belum dikasih pengaturan. Ini khusus untuk ibu-ibu. Akal Islamic Center sekarang punya sekolah tinggi, apa namanya? Fitri, jangan orang dalam kalau pengurus. Itu yang belakang paling terjauh di layar sono. Siapa itu? Siapa sehat? Email? No way. Itu yang bercadar siapa tuh? Cadar hitam tengah. Ya. Siapa itu? Bukan. Siapa? Ya, apa nama? Apa nama sekolah tinggi kita? Sebutkan detailnya. Stig Ar-Rahman. Betul? Betul. Ya, kasih. Di foto. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga mulu. Udah berapa itu yang terbagi? Nah, 5. Ya. Apa? Oke. Kalau Ghafir, superlatifnya Ghafur. Ghafur, superlatifnya Ghaffar. Pertanyaannya adalah, apakah arti kata Ghafur? Iya, di tengah pintu ini, ya Mbak. Iya, maaf pengampunnya semua Ghafir maaf pengampun, Ghafur maaf pengampun, Ghaffar maaf pengampun. Apa bedanya? Kalau Ghafur apa artinya? Iya, Ghafir juga maha mengampuni dosa-dosa. Oke. Salah. Belakang, belakang nih jilbab hitam berdiri belakang. Ya, kamu jilbab hitam. Apa jawabannya? Apa? Betul, yang maha banyak mengampunkan dosa-dosa. Pertanyaan selanjutnya, apakah arti kata Ghaffar? Ya, kamu pakai peci. Selalu dan biasa mengampuni dosa. Betul, terus menerus, tidak pernah berhenti, selalu mengampunkan dosa-dosa. Ambil satu box lagi di kamar sana, Aldo. Baik. Kalau saya bilang big deal, bilang 29.000 ya. Big deal. Bagus. Ya. Ini saya berbagi kebahagiaan dengan berbagai macam pertanyaan supaya ilmunya masuk. Ya. Supaya ilmunya masuk. Pertanyaan selanjutnya adalah Akal Islamic Center punya program keumatan. Kira-kira dari 29 itu yang ada kata-kata keumatannya program akal. Ya. Iya, pemberdayaan ekonomi umat masuk. Pemberdayaan ekonomi umat. Saudara-saudara, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan ada proyek-proyek besar perekonomian yang akan dijalankan oleh akal. Hari ini korporasi akal sudah mulai dapat izin dengan izin Allah dengan cepat, dimudahkan oleh ibu notaris yang sudah berjuang, terima kasih. Dan setelah ini akan ada gerakan-gerakan ekonomi. Ya, mudah-mudahan bisa membuat lapangan-lapangan pekerjaan yang banyak dan kemudian meningkatkan kualitas ekonomi umat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Coba siapa yang bisa bacakan ayat bahwa Allah Maha Ghaffar yang ada kata-kata Ghaffar-nya. Kamu udah, yang belum. Yang ada kata-kata ghafar, oke, topi kopiah merah. Ya. Hah? Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana. Bagus sekali, kasih. Sekarang khusus perempuan satu orang, sebutkan ayat yang ada kata ghafara. Cepat. Perempuan, nyontek deh, silakan, saya tungguin. Yang duluan dapat hasil nyontek enggak apa-apa, pokoknya bacanya benar. Ini untuk perempuan, laki-laki udah. Cepat kata-kata ghafara. Silakan nyontek cepetan. Dapat ya. Iya sahih. Mudah-mudahan jadi istri solehah. Amin. Baik. Sekarang untuk ikhwan, coba sebutkan ayat yang ada kata ghafur. Ya. Inna Allah ghafurun rahim. Kasih para rahimin. Perempuan, cepat cari ayat yang depannya apa bacanya, belakangnya ghafurun syakur. Cepetan nyontek. Saya mulai kemampuan menggunakan mushaf, mencari ayat di gadgetnya. Ghafurun syakur. Makanya jangan punya HP mu'alaf. Perempuan, HP mu'alaf tuh gak bisa ngetik Arab. Oh ya sudah banyak tuh. Itu yang tangannya merah tuh. Yang tangannya merah siapa tadi lagi duduk? Hah? Siapa internal? Gak apa-apa, internal gak apa-apa. Karena gak ada hubungannya sama internal. Mana? Lina. Itu yang berdiri siapa tuh yang berdiri? Yang berdiri siapa itu? Kemarin udah dapat belum? Belum? Iya, coba sebutkan ayatnya, kasih mic-nya. Yang ada ghafurun syakur. Apa depannya? Gimana aku dengar ya kalau dia gak maju ya? Gak ada wireless-nya ya? Gak apa-apa, udah. Cepat baca. Baca. Apa? Coba ulangi. Coba baca ayat yang benar, ayat sebelumnya. Ah, itu yang betul. Inna Allaha ghafurun syakur. Oke, kasih itu. Itu di surah Syura ayat 23 ya. Innallaha ghafurun syakur. Baik. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan kepada saya dan pertanyaannya saya jawab berarti bagus dan dapat hadiah terkait pelajaran tadi. Ayo. Tadi semua bertanya tapi enggak sempat. Tapi pertanyaannya saya terima berarti dapat hadiah. Ayo, kamu apa? Tadi mau nanya mis ada materi tadi dari ustaz saya enggak paham gitu ya. Atau ketika muhasabah ada yang saya mau tanyakan, apa pertanyaannya? Cara mendapatkan ampunan ketika manusia mempunyai sifat lalai yang cenderung kembali kepada sifat-sifat maksiatnya itu. Tadi sudah saya jawab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ikuti tahapan tauhidnya dan tahapan-tahapan amaliyahnya. Pelajari doa itu tadi sudah saya ulangi, kalau perlu ambil rekamannya. Semua yang saya gambarkan tadi itu ringkas-ringkas semua, tapi saya suka sama pertanyaannya. Karena dia berhak mendapatkan hadiah. Oke, akhwat, siapa lagi yang bertanya? Tadi mau bertanya, yang sudah jangan dulu. Siapa yang bertanya? Oh, coba. Coba pertanyaannya apa? Tadi mau nanya tapi karena lagi serius enggak sempat nanya. Apa, ulangi? Bagaimana mengkondisikan khauf dan roja ketika kita dalam keadaan berdosa? Yang paling penting adalah ingat siksanya. Ya, kalau sampai kita berbuat dosa, kita tahu kan siksanya. Nah, sering-sering ingat itu, terutama nerakanya. Dengan demikian timbul rasa takut dan timbul rasa harap. Ya, misalnya begini. Misalnya begini, kita mesti ingat satu kata yang nanti kita akan, kalau kita berdosa, kita akan cepat kembali. Apa itu? Bagaimana mungkin kamu bermaksud kepada Allah dengan rezeki yang berasal dari Allah misalnya? Allah akan stop rezekinya sama kamu nanti. Ya? Atau sejelek-jelek maksiat adalah kamu tahu kamu sedang bermaksiat dan kamu tahu Allah melihat kamu, tapi kamu terus melakukannya. Rasa-rasa itu yang nanti membuat kamu tahu bahwa azab Allah itu pedih, sehingga kemudian rasa khauf dan roja itu mulai tumbuh dan kamu akan terus berperang melawan dirimu sendiri. Saya suka pertanyaannya, saya dikasih hadiahnya walaupun dia tidak berharap untuk itu. Baik, sekarang program kita lagi. Akal ini punya program khusus untuk balita. Coba sebutkan program akal terkait dengan balita. Yang belakang tadi ya udah belum, yang coklat itu belum ya? Udah. Siapa itu? Orang dalam apa bukan? Orang dalam, email. Kamu saya blok emailnya. Sebutkan program akal terkait dengan balita. Dan ini gak boleh orang dalam. Hah? Siapa? Suruh maju, yang mana? Oh itu abu-abu. Itu siapa tuh? Nih ya. Ya. Apa? Apa katanya? Apa? Woman Care Center. Yang terkait balita. Balita khatam Quran. Betul sekali. Kasih ke dalam. Insya Allah doakan dalam waktu dekat, habis lebaran, kita mau bikin ibu hamil khatam Quran. Ibu hamil khatam Quran. Ini cara kita mencetak generasi terbaik. Dan sudah dipelajari oleh pakar alam bawah sadar bahwa ibu-ibu yang hamil lalu kemudian menghatamkan Quran dan itu berpengaruh kepada sel-sel tubuh janinnya, akan mempengaruhi kualitas generasinya. Karena saya kasihan sama ibu-ibu hamil, dia jadi senam terus, kursus senam terus. Ya, mohon doakan Ustadz Tri, saya minta saya tugaskan nanti ini Ustadz Tri yang akan memegang program ibu hamil hatam Quran. Gimana ngajarinnya nanti itu? Kita akan transfer ilmu kepada ibu-ibu nanti, dan ibu-ibu nanti juga ustazah-ustazah saya, kita akan kasih ilmu supaya bikin program. Bayangkan ke depan, kalau ibu-ibu orang dulu nih, kalau lagi hamil biasanya ada yang kalungin pisau lipat, mengajarkan kekerasan pada janin. Maaf ya bercanda. Ada lagi yang kalungin apa? Gunting lipat ya. Terus ada kalungin apa lagi biasanya? Hah? Sapulidi, peniti, apa lagi? Tapi nanti ibu-ibu hamil khatam Quran, kalungnya itu nanti recorder. Yang ada voice-nya. Ya, atau flash disk pakai headset gitu. Jadi ibu hamil khatam, terserah mau khatamnya tasmi, mau khatamnya tilawah, atau dengan konsep-konsep lain akan kita ajarkan dulu ilmunya dulu supaya tujuannya sampai dan mempengaruhi janinnya. Mau? Mau hamil lagi? Ya, yang ngomong udah tua pun. Masih sanggup. Masih mau. Pakai perut siapa itu? Baik. Ada lagi program kita yang terbaru. Ya. Program itu khusus untuk menjadi pelayan hadis. Siapa yang tahu? Dari program Big Deal Rp29.000 ada program terkait khusus dengan hadis. Cepat. Dari 29 produk kita ada satu khusus terkait dengan hadis. Iya. Markas, yang benar bacanya, kalau salah enggak dapat. Iya, Markas Khidmatus Sunnah Wasirah An-Nabawiyah. Ini produk baru kita, walaupun sudah berjalan, adalah Markas Khidmatus Sunnah Wasirah An-Nabawi. Apa itu? Pusat pengkhidmatan sunnah dan sirah nabawiyah. Satu produk lagi, dan ini penting sekali dan sudah banyak yang menikmatinya, bahwa UBN Academy, Digital Academy, UBN Digital Academy sekarang sudah mulai perkuliahannya. Saya mau nanya, apakah nama perkuliahannya itu di dunia digital? Cepat. Ya, yang dalam tuh, yang tangannya ke atas. Siapa? Yang bukan orang dalam. Telegram, Ustaz. Iya, kuliah Telegram. Jadi di kuliah Telegram ini cepat masuk ke dalamnya. Materi-materinya sangat bermanfaat. Karena waktu subuh kita berikan upgrade iman, waktu siang masuk surga sekeluarga, dan kalau malam hari materinya tazkiyatun nufus lewat tadabur Al-Qur'an. Masuk. Yang punya aplikasi Telegram, ikut program itu, ya, masuk ke situ. Saya saja, ya, karena ini sama tim, melihat tim editingnya apa semua materinya dipersingkat, bagus-bagus. Rupanya beberapa ustadz dan ustazah memanfaatkan ini untuk materi-materinya. Jadi semua bisa jadi ustadz, insya Allah, dan ustadz. Ya, nah, ada berapa lagi? Hadiahnya tinggal berapa? Tinggal 3. Oke. Memanfaatkan malam-malam kita ini, ya, malam-malam Lailatul Qadar ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah video terakhir yang saya luncurkan di YouTube saya? Cepat. Cepat buka. Kamu Indonesia Melayu. Agak benar tapi temanya. Iya, Mus Islam dan Melayu. Penjajah tanda tanya gitu ya. Ah, bagus. Nah, yang terakhir. Apakah postingan terakhir di Instagram saya? Iya, ini yang depan. Oh, ini depan paling duluan. Apa? Khatam Quran 3 hari di Islamic Center. Selesai. Satu lagi ya. Apakah postingan terakhir dari YouTube Akal Islamic Center? Cepat. Kamu? Live streaming Itikaf Ramadan. Iya, ini IT pasti ini ngerti dia. Kalah semuanya sama dia. Ya sudahlah kalau begitu. Terima kasih atas semua partisipasinya. Nah sekarang begini. Siap berinfak 29 ribu tiap malam? Yang kemarin sudah infak dan hari ini gak punya duit gak apa-apa. Tapi jika mau berinfak lagi akan jauh lebih hebat lagi. Ya. Tapi malam ini niatkan infaknya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan niatkan mudah-mudahan infaknya ini kalau kemarin sudah berinfak untuk diri sendiri, mudah-mudahan ini bisa mengampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita. Ya. Saya termasuk yang pertama kali berniat untuk infak dan dananya semua masuk kepada Big Deal Rp29.000. Oke. Okay? Panitia, silakan tim suntuk beredar. Ya, ini untuk agenda 29.000. Coba sambil beristighfar semuanya, keluarkan tujuan untuk berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Saudara-saudaraku, saya berijtihad nih. Kalau menurut saya nih, dengan kondisi kekinian, yang paling bagus infaknya dalam memberikan makanan sebetulnya yang kasih makan orang waktu bersahur. Tetapi yang bersahur itu adalah orang yang sedang menanti Lailatul Qadar. Saya ulangi ya. Kemarin ada seorang ustaz cerita ke saya. Ustaz, memang kalau setiap acara bukber itu selalu rame. Karena yang enggak puasa pun ikut bukber. Iya. Satu hari saya diundang ceramah katanya di sebuah perusahaan konvensional titik-titik. Muslim semua, tapi jam 5 saya datang masih pada ngerokok di belakang semuanya. Giliran buka puasa datang semua. Oh bagus, alhamdulillah. Yang penting sudah berinfak untuk nasi makan orang lain. Tapi sebetulnya sebaik-baik infak itu kalau dikonsumsi oleh orang yang bertakwa. Nah di sini saya melihat infak malam hari di antara yang terbaik adalah mentraktir sahur orang yang beriktikaf demi mendapatkan Lailatul Qadar. Itu best the best. Kalau ada yang mau berinfak, memberi makan orang yang bersahur, ya, itu insya Allah makanannya akan dimakan oleh orang-orang yang bertakwa. Karenanya siapa yang bersedia memberikan makanan sahur, saya cuma hanya minta dari satu orang saja. Ya, yang beruntung cuma satu orang atau bisa dikeroyok tiga orang. Malam 27 nanti kita bikin acara besar lagi. Supaya seperti yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, kemungkinan besar Lailatul Qadar adalah malam 27. Sebagian besarnya begitu ya. Tapi terserah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersedia memberikan makanan sahur senilai 5 juta rupiah untuk malam 27 Ramadan. Cukup nggak ya 5 juta? Cukup? Emang 10 ribu satu orang atau berapa? 15 ribu? Hah? Oh iya. 5 ribu cukup, 5 juta cukup. Berapa orang yang nunjuk? Coba. Satu, berapa orang yang nunjuk? Satu, dua. Di dalam ada berapa? Empat belas? 13 semuanya. Akhwat saja yang ikhwan. Kaya-kaya ikhwannya ya. Tapi memang sudah terbukti kok sama kayak di Masjidil Aqsa. Muslimat murabitot jauh lebih TOPBGT daripada murabitun. Perempuan itu jauh lebih hebat daripada laki-laki. Takbir. Dalam urusan infak. Ya, urusan kerja nanti perempuan lagi juga masih lebih banyak. Di mana kelebihan laki-laki soleh, insya Allah. Ya, terima kasih. Karena ada 13 orang, udahlah begini saja, per orang 500 ribu saja. Ya, jadi per orang 500 ribu saja cukup. Yang namanya tadi sudah tunjuk dan sudah siap 5 juta, dapat pahala 5 juta, tapi bayarnya cukup 500 ribu saja. Ya. Saya doakan pahala 5 jutanya dapat karena ketulusan niatnya, tapi membayarnya cukup 500 ribu saja. Itu pun udah lebih sejuta kan. Baik, terima kasih. Sehat, kamu catat nama ibu-ibu itu, langsung kasih nomor rekeningnya saja ya. Jangan lewat 1 jam sebab takutnya lupa. Namanya orang tua itu yang angkat tangan banyak kan orang tua. Dan setan sekering kali kalau pulang dari sini itu dibikin lupa. Cukup 500 ribu saja ya, dan itu sudah lebih 1 juta bonus ya. Berarti harus lebih enak makanan itu ya. Jangan sampai yang sejutanya itu ditilep ya. 5 juta dikasih makan, 1 jutanya tambah bonus lagi supaya lebih bergizi lagi ya. Hah? Ya pokoknya yang paling sehat halalan thayyiban. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat ya. Selamat beristirahat. Istirahatnya 2 jam gak apa-apa lah ya. Ya, 2 jam bangun jam 3 cukup. Cukup ya. Ya, tolong tim DKM kasih ampun, jangan terlalu cepat. Kasih 2 jam istirahat. Ya, setelah itu qiyamul lail. Qiyamul lail setengah jam. Cukup. Cukup. Setelah itu sahur cukup. Cukup ya. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, malam 27 pengen lagi atau sudah cukup malam ini saja? Malam 27 siap hadir? Siap datang? Mudah-mudahan akan ada yang lebih baik lagi. Panitia, berikan yang terbaik buat peserta itikaf malam 27. Oke? Okay? Dan berikan makanan yang terhalal dan tertoyib. Saya tunggu malam 27. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam 25.